Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Masih berkaitan dengan penjelasan subhat kisah orang hadis kisah orang yang berwasiat untuk membakar jasadnya jika dia meninggal dunia. Dan mazhab-mazhab para ulama ketika menafsirkan kandungan hadis ini. Sekarang al-mazhab sadis, pendapat al-mazhab yang ke-6. Anna rajula lam yaf'al kufran aslan. Wasi pria itu sama sekali tidak melakukan kekafiran. Wa anna ma qalahu laysa syakkan fil qudrati. Dan apa yang dia katakan itu bukan keraguan tentang kudrah Allah. Wa innama fi ijra'iha. Akan tapi dia ragu tentang apakah kudrah itu akan diberlakukan pada dia atau tidak. Maksudnya pendapat yang ke-6 ini mengatakan bahwa yang dilakukan oleh si laki-laki itu bukan kekafiran. Dan dia juga tidak melakukan kudrah. Yakin kan? Allah maha kuasa untuk membangkitkan jasad dia yang sudah ditabur di mana-mana. Cuma dia ragu apakah Allah akan melakukan hal itu kepada dia atau tidak itu kan, kalau jasadnya ditabur dia perlakukan seperti itu. Maksudnya kalau Allah menghendaki, Allah kuasa untuk membangkitkan jasad itu, tapi dia ragu apakah Allah akan melakukannya enggak kepada dia itu. Makanya disini wa innama fi ijra'iha. Kan tapi yang dia ragukan adalah tentang pemberlakuan kudrah itu kepada dirinya. Qala al-Imam Al-Kashmahiri rahimahullah wa min al-fadhihi, dan di antara teks-teks hadis itu, lain qadarallahu alayya, seandainya Allah mentakdirkan kepada saya, sampai akhir hadis, kila, ada yang mengatakan maknanya, inna hadza yu'zinu bitaraddudihi fi kudratihi ta'ala. Bahwa ungkapan hadis ini, ucapan orang ini, memberikan pemberitahuan perihal keraguan dia tentang kudrah Allah Ta'ala. Wahuwa kufrun, dan keraguan terhadap kudrah ini adalah kekafiran. Maksudnya ada yang mengatakan, kan, sebagaimana pendapat yang dahulu, bahwa ini memberikan indikasi bahwa orang tersebut ragu terhadap kudrah Allah. Dan ragu terhadap kudrah adalah kekafiran. Qultu, maka saya mengatakan, kata al-imam, lafzuhu hadza yahtamilu maknayaini, teks hadis ini memberikan ihtimal kemungkinan dua makna. Al-awwal, makna pertama, maqulta, apa yang kau katakan yaitu orang tersebut ragu terhadap kudrah Allah. Wahuwa kufrun, dan itu memang kekafiran. Kama qulta, sebagaimana yang telah kau katakan. Aswasani, dan kemungkinan kedua, kan, maksudnya hadis ini memiliki kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang tersebut ragu terhadap kudrah Allah, dan itu adalah kekafiran sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Wasani, dan kemungkinan kedua, annahu la syakka lahu fi nafsil kudrah, bahwa tidak ada keraguan pada dia, pada diri orang tersebut, fi nafsil kudrah, pada kudrah itu sendiri. Dia tidak meragukan kudrah Allah. Walakinnahu fi ijra'iha, akan tapi yang dia ragukan itu tentang pemberlakuan kudrah itu terhadap dia. Ayat yaitu maknanya, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana qadiran, walaupun kuasa, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kuasa, lakinnahu intarakani ala hadzal hali, walam yajma'ni faqad tammat haylati wa anqadtu nafsi. Allah Subhanahu wa taala walaupun kuasa terhadap hal ini, terhadap untuk membangkitkan saya, akan tapi kalau seandainya Allah membiarkan saya di atas keadaan seperti ini, maksudnya jasad ditabur di mana-mana, dan Allah tidak mengumpulkan saya, maka telah sempurnalah usaha saya untuk lepas, kan? Dan saya telah menyelamatkan jiwa saya. Wa illam yatrukni, dan bila Allah tidak membiarkan saya, hatta jama'ani, sampai Allah mengumpulkan jasad saya, wa nafazat kudratuhu, dan kudrat Allah berlaku pada saya, fa innahu yu'adzibuni, maka sungguh Allah akan mengazab saya. Ini maknanya itu kan. Wa hadza ma'nan la ghaizata fihi, ini makna tidak ada iskal di dalamnya. Wa laisa fihi ma yujibul kufru aslan, dan di dalamnya tidak ada yang memastikan kekafiran sama sekali. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa orang tersebut yakin terhadap kudrah Allah, tapi dia ragu apakah kudrah Allah itu akan diberlakukan kepada dia atau tidak. Apakah Allah akan mengumpulkan jasadnya? Padahal Allah mampu itu kan. Orang itu yakin, cuma apakah Allah akan berlakukan kepada dia atau tidak? Kemudian al-mazhabus sabi, mazhab yang ketujuh, anna rajula qala zalika fi halati zuhulin, bahwa pria tersebut mengatakan hal itu dalam kondisi zuhul. Zuhul itu orang dalam kondisi tidak sadar apa yang diucapkan, saking kagetnya gitu kan. Ketika ada kejadian, langsung zuhul itu lenyap ingatan gitu kan. Wadahsyatin, dalam kondisi yang sangat dahsyat, maksudnya hal yang banyak kondisi-kondisi yang membuat orang tidak sadar. Wasyiddati jaz'in, dan sangat khawatir terhadap dirinya. Hayatu zahaba tayaqquzuhu wa tadabburu ma yaquluhu, sehingga lenyap kesadarannya dan lenyap pengawasan terhadap apa yang dia katakan. Fakana fi ma'nal ghafil wan nasih, sehingga dia pada posisi semakna dengan orang yang lalai dan lupa, maksudnya lupa, tidak ingat apa-apa. Alladzi la ya'qilu ma yaqul, yang tidak memahami apa yang dikatakan. Wa man kana fi hadhihi halati, dan barang siapa yang keadaannya dalam kondisi keadaan seperti ini, tartafi'u anhul mu'akhadzatu, maka terangkat darinya pemberian sanksi. Maksudnya pendapat yang ketujuh ini mengatakan bahwa orang tersebut memang mengucapkan tadi kalimat seandainya Allah kuasa untuk membangkitkan saya, kalimat itu sebenarnya zahirnya gitu kan. Akan tetapi dia mengucapkan dalam kondisi tidak sadar apa yang dikatakan, karena kondisi sangat mencekam bagi dia ketika akan menghadapi kematian, sehingga tidak ingat, tidak sadar apa yang dikatakan. Sedangkan dalam mawani takfir, bahwa orang kalau tidak menyengaja untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan yang mukafir, itu kan tidak dikafirkan. Itu orang yang salah lidah itu kan. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, wa qila, dan ada yang mengatakan, innama qala ma qalahu, dia mengatakan apa yang dia katakan, wa huwa ghairu aqilin li kalamihi wa la dhabitin li lafzihi, dia mengatakan apa yang dia katakan itu sedangkan dia tidak memahami ucapannya dan tidak mengendalikan perkataannya. Mimma istawla alaihi minal jazai wal khasyati allati azhabat lubbahu falam yu'akhaz bihi, disebabkan kondisi jazak dan kondisi mencekam gitu kan, dan rasa takut yang meliputi diri dia itu kan, istawla alaihi yang tolong yang apa ya. Dikarenakan apa? Rasa takut, rasa mencekam yang menguasai diri dia. Yang mana apa? Hal tersebut azhabat lubbahu, melenyapkan pikirannya. Sehingga apa? Dia tidak dikenakan sanksi. Jadi kondisi dia karena merasa banyak dosa, kan orang kalau dia punya khasyah banyak dosa, dalam kondisi khawatir kan seandainya, kondisi dia khawatir kalau seandainya tidak diampuni akan mendapatkan sanksi. Sehingga ini menimbulkan rasa kalut pada dirinya. Sehingga si talutan ini membuat dia mengucapkan kalimat yang tidak dia sadari apa yang diucapkannya. Sedangkan dalam kondisi seperti itu orang tidak dikenakan sanksi. Kemudian qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa qala ta'ifatun, sekelompok ulama mengatakan, al-lafzu ala zahirihi, lafaz itu dengan zahirnya ya, tidak ditakwil. Pokoknya maknanya la in qadara alayya rabbi, seandainya Allah kuasa terhadap diri saya ya, maknanya itu. Walakin qalahu hadha ar-rajulu, akan tetapi hal tersebut dikatakan oleh pria ini, wa huwa ghairu dhabitin li kalamihi, sedangkan dia tidak mengendalikan ucapannya. Wala qasidin li haqiqati ma'nahu, dan tidak memaksudkan hakikat maknanya. Wa mu'taqidin laha, dan tidak meyakininya. Bal qalahu fi halatin, akan tetapi dia mengatakannya pada kondisi golaba alaihi fiha ad-dahsyu wal khawfu wa shiddatul jaza'i, dalam kondisi yang mana di dalamnya rasa mencekam, rasa takut dan sangat kondisi yang menegangkan menguasai dirinya. Bihaitsu zahaba tayaqquzuhu wa tadabburu ma yaquluhu. Di mana kesadarannya dan pengamatan terhadap apa yang dia ucapkannya itu lenyap. Fasara fi ma'nal ghafil wan nasi, sehingga dia semakna dengan orang yang lupa. Wa hadhihi al-halatu la yu'akhadhu fiha, sedangkan dalam kondisi seperti ini orang tidak dikenakan sanksi. Wa huwa nahwu qawlil qa'il al-akhar alladhi ghalaba 'alaihi al-farahu, dan ini ya seperti ucapan orang yang lain dalam hadis yang lain yang diliputi rasa bahagia, hina wajada rahilatahu, saat mendapatkan unta tunggangannya. Anta abdi wa ana rabbu, mengatakan Allahumma ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Falam yakfur bidzalika ad-dahsyi wal ghalabati was-sahwi, maka dia tidak kafir dengan sebab apa? Rasa mencekam, rasa penguasaan kondisi yang tidak dia bisa mengendalikannya. Jadi ini semakna dengan orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbu ketika sangat bahagia itu kan, sehingga tidak sadar. Qala Imam Ibnu Battal rahimahullah, Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, wa qala akharuna, yang lain mengatakan, inna ma ghufira lahu, sebab dia diampuni itu, wa in kana kufran, walaupun itu adalah kekafiran, mimman qasada qawlahu, walaupun itu kekafiran dari orang yang memaksudkan ucapannya, wa huwa ya'qilu ma yaqul, sedangkan dia mengetahui apa yang dia katakan. Maksudnya sebab dia diampuni atau sebab ucapan itu diampuni walaupun itu memang kekafiran kalau muncul dari orang yang sadar itu kan, yang menyengaja. Kenapa sebab diampuninya? Di annahu qalahu wa huwa la ya'qilu ma yaqul, karena dia mengatakannya sedangkan dia tidak memahami apa yang dia katakan. wa ghairu jaizin dan tidak boleh wasquman nataqa bi kalimati kufrin wa huwa la ya'lamu kufran bil kufri, tidak boleh mencap kafir orang yang mengucapkan ucapan kekafiran sedangkan dia tidak tahu itu adalah kekafiran. Wa hadza qalahu, dan orang ini mengatakan ucapan tersebut, wa qad ghalaba ala fahmihi, sedangkan dia telah rasa kesadarannya sudah hilang itu kan, minal jazai, karena ketercengangan atau rasa tegang, alladzi kana lahiqahu, yang meliputi diri dia, li khaufihi min azabillahi ta'ala, dikarenakan rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza nazirul khabar alladzi ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sejenis dengan khabar yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi yadkhul jannata akhira man yadkhulha, tentang orang yang masuk surga di barisan terakhir orang yang masuk surga, maksudnya orang yang masuk surga paling akhir itu kan. Fa yuqalu lahu, Allah dikatakan kepadanya, Allah mengatakan kepadanya, innalaka mislad dunya wa asyrata amsalha, sesungguhnya bagi kamu seperti dunia, 10 dunia dan 10 kali lipat dunia. Ya, penghuni surga yang paling terakhir, yang paling rendah adalah 10 kali dunia. Fa yaqulu lil farhi alladhi yadkhuluha, maka dia berkata karena bahagia yang meliputi dirinya, ya Rabbi anta abdi wa ana rabbuka, marratain, ya Allah, ya Rabb, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia mengucapkan itu dua kali. Karena saking apa? Bahagianya kan di surga itu. Qalu fa hadzal qaul, para ulama mengatakan ucapan ini, lau qalahu ala fahmin minhu bima yaqulu, seandainya dia katakan di atas kepahaman, kesadaran dia terhadap apa yang dia katakan, karena kufran, tentu adalah kekafiran. Wa innama lam yakun minhu kufran, dan sebab itu bukan merupakan kekafiran dari dirinya, li'annahu qalahu, dikarenakan dia mengatakannya, wa qad istakhaffahul farahu muridan bihi an yakul, karena dia mengucapkannya sedangkan rasa bahagia telah meliputinya, seraya menginginkan mengatakan apa, muridan an bihi an yakul, seraya menginginkan dengannya untuk mengatakan apa, Allah anta rabbi wa ana abduk, jadi ingin mengatakan anta rabbi wa ana abduk, salah cabut. Falam yakun ma'khudan bimaqala min zalika, sehingga dia tidak dikenakan sanksi dengan apa yang diucapkan dari ucapan tersebut. Wa yashhadu li sihhati hadzal ma'na qauluhu ta'ala, dan menjadi saksi bagi kebenaran makna ini firman adalah firman Allah Ta'ala, wa laisa 'alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak dosa atas kalian dalam apa yang kalian keliru, akan tetapi yang menjadi dosa adalah apa yang kalian sengaja, yang disengaja oleh hati kalian. Jadi khotok itu kan, karena tidak ada maksud. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar mengatakan, wa azharul aqwali, dan pendapat yang paling nampak tentang takwil hadis ini, annahu qala zalika fi halati fi hali dahsyatihi wa ghalabatil khaufi alaihi, bahwa orang itu mengatakan hal tersebut dalam kondisi dahsyah gitu kan, dan liputan rasa takut terhadap dirinya. Hatta zahaba ta'akuluhu lima yakul. Sehingga apa? Atau hatta zahaba bi'akrihi lima yakul. Sampai lenyap. Rasa takut tersebut melenyapkan akalnya. Sehingga tidak memahami apa yang dikatakannya. Walam yakulhu qasidan li haqiqati ma'nahu, dan dia tidak mengatakan ucapan itu seraya memaksudkan hakikat maknanya, bal bi halatin kana fiha akan tapi dia mengucapkannya dalam kondisi yang mana dia di dalam kondisi itu kalghafili, seperti orang yang lupa, ya, lay wazahil, orang yang tidak sadar apa yang diucapkan, wanasi, dan yang lupa, alladzi la yu'akhadzu bima yasru minhu, yang tidak dikenakan sanksi dengan sebab apa yang muncul darinya. Orang lupa atau tidak sadar itu kan mengucapkan. Maka di sini Ibnu Hajar mentarjih bahwa pendapat yang paling sahih tentang takwil hadis ini adalah bahwa orang tersebut mengucapkannya, memang benar ucapannya itu kan, mengucapkan seandainya Allah kuasa itu, tapi dalam kondisi yang membuat orang tidak dikenakan sanksi, kondisi tidak sadar itu kan, tidak sadar apa yang diucapkan. Waqad zakara misla dzalika an syaikhihi Ibnu al-Mulqin, dan Ibnu Hajar telah menuturkan pentarjihan ucapan semacam itu dari gurunya Ibnu al-Mulqin, haitsu qala, di mana Ibnu Hajar berkata, wa minal latifi, dan di antara hal yang lucu itu kan atau apa unik gitu kan, anna min jumlatil ajwibah an dzalika, wa di antara sejumlah jawaban tentang hal itu adalah ma zakarahu syaikhuna Ibnu al-Mulqin, apa yang disebutkan oleh guru kami yaitu Ibnu al-Mulqin fi syarhihi, dalam syarah hadis ini, anna rajul qala dzalika, bahwa pria itu mengucapkan hal tersebut, lima ghalabahu minal khaufi, lama ghalabahu minal khaufi, tatkala rasa takut meliputinya, wa ghatta ala fahmihi minal jazai, dan menutupi pemahamannya, kesadarannya, karena rasa takut, fa yu'zaru fi dzalika, sehingga dia diuzur dengan sebab hal itu. Nah, kadang kan orang ketika kaget itu kan mengucapkan sesuatu padahal dia tidak menginginkannya, atau mungkin tiba-tiba orang saking kagetnya, saking takutnya, mungkin di hutan tiba-tiba muncul apa harimau, itu saking kagetnya mengucapkan kekuburan, itu kan kondisi yang tidak dikenakan sanksi. Wa hunaka naqlun an Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di sana ada penukilan ya, pendapat dari Syaikhul Islam, zahaba fihi, yang di dalam penukilan tersebut Syaikhul Islam berpendapat, ila annama sadara min hadzal rajul, ini kurang ya, ila annama, bahwa apa yang muncul dari pria ini, huwa min qabili syiddatil khaufi wal khata'i, bahwa itu tergolong karena rasa takut yang sangat dan karena keliru lidah. Maksudnya Ibnu Taimiyah selain berpendapat yang pertama itu kan, orang itu memang syak terhadap jasadnya kalau ditabur di mana-mana itu kan, itu pendapat pertamanya. Juga di sana ada unukilan lain dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa orang ucapan sebenarnya zahirnya, tapi orang itu mengucapkan dalam kondisi diliputi rasa takut atau salah lidah. Di mana beliau mengatakan fa hadzal rajul, orang ini lamma kana mu'minan billahi fil jumlah, tatkala dia beriman kepada Allah secara umum, waktu bertauhid, wa mu'minan bil yaumil akhir fil jumlah, dan beriman kepada hari akhir secara umum, wa huwa, yaitu annallaha yusibu wa yu'aqibu ba'dal mauti, bahwa Allah memberikan pahala dan memberikan sanksi setelah kematian, fahaza amalun sholih, maka ini adalah amal sholih, maksudnya keimanan dia, keyakinan dia, ketauhidan dia, ini adalah amal sholih, wahuwa khawfuhu minallah, itu rasa takutnya kepada Allah, an yu'aqibahu ala tafritihi, rasa takut dari Allah memberikan hukuman karena keteledoran dia. Ghufira lahu bima kana minal imani billahi wal yawmil akhir, maka diampunilah perbuatan tersebut dengan sebab keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. wa innama akhta'a min syiddati khaufihi, akan namun dia salah ucap karena saking takutnya. Kama anna alladhi wajada rahilatahu ba'da iyasin minha, sebagaimana orang yang mendapatkan unta kendaraan tunggangannya setelah keputusasaan dari kemunculan untanya, akhto'a min syiddati farahihi, salah ucap karena saking bahagianya. Maksudnya ini, di sini ada isyarat dari ucapan Ibnu Taimiyah bahwa beliau juga mengatakan bahwa orang tersebut mengucapkannya karena saking rasa takut yang meliputi sehingga salah ucap. Kemudian ini dari Majmu'ur Rasail wal Masail naqlan an al-kitab al-qayyim, dinukil dari kitab yang sangat berharga, Aridul Jahli wa Asharu al-Ahkam al-Itiqad inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa qad rajaha hadha al-madhhab al-akhir, pendapat yang terakhir ini telah ditarjih, waqtarahu, dan telah dipilih oleh siapa? Kullan minal imam Ibnu Hajar wa syaikhihi Ibnu Mulqin, itu oleh Ibnu Hajar dan gurunya Ibnu Mulqin, wa zakarahu al-Qadhi Iyad, dan disebutkan oleh al-Qadhi Iyad an ta'ifatin minal ulama, dan sejumlah para ulama. Ini pendapat terakhir ini bahwa orang itu mengucapkannya karena salah ucap karena saking takutnya, pendapat yang ditarjih dan dipilih oleh Ibnu Hajar, Ibnu Mulqin, dan sejumlah ulama. Waqad rajaha syaikhu Abil Ula Ibnu Rashid hadzal qawla wa ikhtarahu. Syekh Abul Ula Ibnu Rashid, maksudnya penulis kitab Aridul Jahri, kitab itu yang diterjemahkan. Beliau mentarjih pendapat ini, wa ikhtarahu, dan memilihnya, li umurin minha, karena alasan-alasan berikut ini. Pertama, tasrihu ta'ifatin min ahli ilmi bitarjihihi wa'timadihi, penegasan sejumlah ulama perihal pentarjihan dan pentarjihan dan menjadikan ini sebagai pegangan. Tadi kan Ibnu Hajar yang tanya. Hadzal mazhabu, mazhab ini, yubqil lafzu ala zahirihi, tetap membiarkan lafaz hadis sesuai dengan zahirnya. Fa in qadara alayya rabbi, seandainya Allah kuasa untuk kuasa terhadap saya, itu kan zahirnya. Wa yulhaqu fi'la rajuli bi'aridin akhar, dan perbuatan si pria ini digolongkan kepada faktor faktor penghalang pengkafiran yang lain. Wa huwa, yaitu apa? Al-khata'u, itu khata', keliru lidah, min syiddatil jazai wal khawfi, karena saking takutnya. Maksudnya pendapat ini tetap membiarkan lafaz sesuai dengan zahirnya dan menggolongkan perbuatan orang ini kepada mawani takfir yang lain, yaitu al-khata', yang merupakan mawani yang disepakati. Wa ibqa'ul lafzi 'ala zahirihi awla min ta'wilihi, sedangkan membiarkan lafaz nas sesuai dengan zahirnya lebih utama daripada mentakwilnya. Sama huwa muqarrarun fi ilmi al-usul, sebagaimana hal itu yang baku dalam ilmu usul. Maksudnya membiarkan selagi masih bisa diartikan kepada makna yang lain yang sahih, tapi kalimatnya tetap zahir lafaznya tetap, itu lebih utama daripada mentakwil kepada takwil yang lain, memalingkan makna dari yang sebenarnya. Kemudian anna tarjiha hadzal mazhabi, sesungguhnya pentarjihan mazhab ini, layakni, tidak berarti radda ghairihi, menolak pendapat yang lain, minal awjuhil ukhra, dari sisi-sisi atau mazhab-mazhab yang lain, al-mu'tabarati inda ahli ilmi, yang dianggap di kalangan ulama. Maksudnya pentarjihan pendapat ini tidak berarti yang lain itu ditolak. Karena yang lain juga tujuannya benar, itu kan ingin menetapkan bahwa orang ini tidak ragu terhadap qudrah Allah, itu kan tujuannya, kan gitu. Semua mazhab Badab itu ingin menyelamatkan teks hadis dari makna yang bisa dipahami bertentangan dengan nas yang muhkam bahwa mengingkari kudrah Allah itu adalah kekafiran. Jadi pentarjihan mazhab ini tidak berarti menolak mazhab-mazhab yang lain tentang pentakwilan hadis ini. Di annaha awjuhun muhtamalatun alaiha. Karena pendapat-pendapat itu adalah sisi-sisi yang masih muhtamal, masih bisa saja itu kan. Alaiha tawaifu min ahlil ilmi, yang dianut oleh apa? Oleh sejumlah ulama. Wawaqa'i'ul ahwali, sedangkan kejadian-kejadian individu itu kan, idza tatarraqa ilaihal ihtimalu, bila ihtimal masuk ke dalamnya, dha'ufal istidlalu biha, maka berdalil dengannya menjadi lemah. Ini kan kisah orang yang wasiat membakar jasadnya ini kejadian pribadi yang banyak kemungkinan-kemungkinan maknanya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menentang nas yang muhkam. Wa fi hadza yaqulu al-hafiz Abu al-Fath ibn Sayyid an-Nas al-Ya'mari rahimahullah, dalam hal ini dalam kaitan bahwa waqi'ul ahwal, kejadian-kejadian individu itu bila memiliki banyak kemungkinan tidak, maka tidak bisa dijadikan dalil, beliau mengatakan waqi'ul ahwali idza tatarraqa il alaiha al-ihtimalu, kejadian-kejadian individu, kejadian-kejadian tertentu bila masuk ke dalamnya kemungkinan makna salabahal istidlalu, maka terabutlah darinya kebolehan berdalil lima yabqa fiha minal ijmal, bagi keglobalan makna yang masih tersisa di dalamnya. Maksudnya karena ini memiliki banyak kemungkinan, maka tidak bisa dijadikan istidlal di tempat permasalahan yang sedang dibicarakan. Karena kalau ketika berdalil kan harus nas yang sharih, sahih dan sharih, gitu kan. Sahih enggak cukup, tapi harus sharih. Sharih itu tegas menyatakan tentang satu masalah, gitu kan. Bisa jadi nas itu sahih tapi tidak sharih. Ini kalau bisa jadi sharih tapi tidak sahih, gitu kan. Nah, yang menjadi dalil dalam suatu permasalahan itu harus nas yang sahih lagi sharih. Nah, sedangkan di sini hadis ini sahih tapi tidak sharih. Ini yang kita sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.